بسم الله الرحمن الرحيم. Hal terkait hadis ini, antum mesti lihat bagian pertama, yaitu kondisi sahabat ketika Nabi menyampaikan. Sikon. Sahabat. Situasi dan kondisi sahabat ketika Nabi menyampaikan. Di mana Nabi menyampaikan itu? Kepada siapa Nabi menyampaikan itu? Dalam suasana apa Nabi menyampaikan itu? Antum mesti paham ini. Nanti saya beri contoh, misalnya hadis basmalah. Dibaca, dijaharkan, disirkan, tidak dibaca sama sekali. Kenapa kok bisa jadi ragam seperti itu? Antum turunkan. Lihat. Kenapa? Kapan Nabi menyampaikan ini? Dalam situasi apa? Kalau dalam istilah ilmu hadisnya nanti ada asbabul wurud. Sebab-sebab hadis itu disampaikan. Misal, sebelum turun bismillahirrahmanirrahim, itu langsung dari alhamdulillah sampai dengan waladhalin. Ya, disampaikan fatrah makkiyah, fatrah Mekah. Ketika Nabi ke Madinah beberapa saat kemudian, berapa masa berlangsung, Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa Quran tidak diturunkan pemisah antara surah satu dengan yang lain? Saya khawatir nanti umat ke depan fokus itu akan menduga satu surah dengan yang lain bersambung, nyambung, nyambung, nyambung. Maka ketika bertanya itu turunlah bismillahirrahmanirrahim. Maka jadi pemisah bismillah antara satu surah dengan yang lainnya. Ketika turun itu maka Nabi mempraktikkan dalam salatnya, maka dalam saat baca Al-Fatihah kadang beliau kalau mengimami orang-orang Mekah beliau baca kemudian dengan hamdalah dari awal sampai akhir. Maka ketika turun ayat itu imami orang-orang yang saat turun ayatnya mendengar ayatnya beliau imami dengan bismillahirrahmanirrahim. Kadang beliau jaharkan, kadang beliau sirkan, kadang tidak dibaca sama sekali untuk menunjukkan awal turunnya. Nah, Anda yang paham dengan situasi itu akan mengerti, oh ini, kalau dia baca hamdalah berarti dia mengamalkan hadis pertama ketika situasi bismillah belum diturunkan. Belum ada pertanyaan itu. Oh, kalau dia mengamalkan baca bismillah dijaharkan atau disirkan berarti dia mengamalkan hadis yang ini ketika Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bertanya. Paham? Baik, termasuk awas, misalnya persoalan tanawwu' yang sebagian orang memandang dengan tadad. Saya kurang sepakat, ada tanawwu' di sini. Yang paling sering saya sampaikan, contoh turun sujud, menggunakan telapak tangan, menggunakan lutut. Kalau orang enggak belajar ilmu hadis, dia akan menyimpulkan, kok kayak bertentangan ya? Enggak benar nih, enggak benar Nabi. Oh, enggak benar Nabi, Masya Allah. Anda yang tidak benar memahami hadis Nabi. Hati-hati. Ya, satu mengatakan, sujud pakai lutut. Wa'il bin Hujur, sahabat juga. Kedua mengatakan, pakai telapak tangan. Abu Hurairah, sahabat juga. Kaidah hadis menyebutkan, awas. Kullul ashabi kulluhum udul. Semua sahabat itu sifatnya adil. Benar kalau menyampaikan. Persoalannya, kok bisa dua orang benar menyampaikan dua hal berlawanan? Mana yang benar? Satu pakai lutut, kedua pakai telapak tangan. Yang benar yang mana? Ya Aba Hurairah. Dengan? Ya Wa'il bin Hujur. Mana yang benar? Ternyata keduanya benar kalau Anda belajar tentang situasi, kondisi saat hadis itu disampaikan. Wa'il bin Hujur masuk Islam di awal-awal. Nabi masih kuat. Masih terlihat Nabi ketika beliau sujud menggunakan lututnya. Ya, masih beliau ikut perang Badar, masih ikut perang Uhud. Abu Hurairah masuk Islam 3 tahun sebelum Nabi wafat. Nabi semakin lemah, keadaan sudah semakin sepuh. Kadang-kadang dalam sholatnya beliau menggunakan tongkatnya dan sebagai kadang bersandar kepada pelepah tiang dan seterusnya. Baik, persoalan orang sepuh, apa pertama kali persoalan yang menderanya? Lutut. Lutut. Kepala, biasa. Pundak, biasa. Lutut. Lutut kadang ada masalah. Jadi ketika lutut bermasalah, Nabi contohkan menggunakan telapak tangan dia. Apakah harus jadi sepuh saja kemudian baru menggunakan telapak tangan? Tidak. Jangan simpulkan begitu. Begitu ada orang sujud menggunakan telapak tangan, sudah sepuh dia. Wah, tidak. Jangan simpulkan begitu. Karena anak muda pun ada bisa cedera lutut. Anda atlet, atletnya atlet bola, atlet macam-macam misalnya kan. Sudah salah, cedera lutut lagi. Salah, kalah, salah tackle, kalah 3-0, cedera lutut misalnya kan. Baik, pulangnya itu menangis banget ya. Sudah jatuh, tertimpa. Tidak, main bola gak ada tangga. Ya. Gak ada, tidak semua harus pakai tangga. Ya, tertimpa bola, tertimpa cedera, tertimpa macam-macam, tertimpa sepatu. Itu yang paling logis. Tidak semua tangga dibawa dalam kehidupan. Baik. Ini dilihat. Jadi ketika antum cedera lututnya, pakai telapak tangan. Ketika telapak tangannya cedera, menggunakan lututnya. Lihat situasi, kondisi, contoh. I'timad. Kenapa ada yang i'timad itu bangun dari posisi di bawah? Ya, sujud atau duduk sejenak, mau ke atas dalam sholat. Apakah mengepal atau terbuka begini? Lihat kondisinya, ada dilihat di bahasa hadis. Ya, seperti apa ulama bisa memahami mengepal? Seperti Syekh Nasruddin Al-Albani misalnya, rahimahullah memahami dengan mengepal. Yang lain mengatakan bukan mengepal, itu terbuka begini. Nanti kita akan lihat beberapa contohnya dari bahasa hadis. Ya, tapi keduanya bisa kita lihat mana yang paling utama, mana yang bisa dibenarkan, apakah salah satu ditinggalkan karena keliru memahami makna hadis, ataukah ini tanawu, keduanya boleh. Ya, mana yang bisa kita ambil? Ada teman-teman sekalian, awas hati-hati, ada orang baru belajar menyimpulkan tapi salah dalam memahami karena tidak tahu kaidahnya. Saya pernah mendengar kasus langsung nyata, bukan rekayasa. Kami di Jakarta dua kasus. Dua orang berseteru cuma gara-gara masalah naik begini. Intiman, padahal enggak intiman pun salatnya sah. Sah, cuma dia meninggalkan bagian dari yang sunnah. Sayang, pahala hilang di situ. Ayo, ke sepanjang ada pahala, ambil. Satu mengatakan, yang benar itu yang begini. Yang gini hadisnya dhaif. Masya Allah, padahal lihat hadis aja enggak, gitu kan? Dengar aja. Yang satu mengatakan, kamu yang keliru, yang benar begini. Yang begini, itu kurang kuat pendapatnya. Masya Allah, ribut dua-duanya. Anda tahu apa yang terjadi? Satu ketika kemudian Allah kirimkan peristiwa yang dengan itu semua bisa menyadari. Yang ngotot yang seperti ini, tadinya keras luar biasa, tiba-tiba pak yang begini, yang mau naiknya begini, berubah jadi begini. Ketemu temannya, dilihat kok berubah begini. Akhi, kenapa antum berubah begini? Baik, tidak dia jawab, diam aja. Rupanya pada saat itu lagi musim akik, batu akik di sini. Kalau dia mau begini, susah dia tangannya sakit ya. Dipindahkan seperti ini. Masya Allah. Kadang Allah kasih peristiwa membuat kita berpikir lebih dari situ. Ada turunan. Nanti kita akan lihat bagaimana begini. Kapan asalnya begini? Ada. Mas. Ya begitu. Kurang lebih. Satu. Jelas sama sini? Nanti untuk memahami hadis lihat situasi kondisi terkait nanti dengan asbabul wurud. Di kalau Quran, asbabun nuzul. Kapan ayat itu disampaikan, diturunkan dalam situasi apa. Tapi tidak semua nanti ayat Quran ada asbabun nuzulnya. Ya, karena hukum pasti yang harus dikerjakan tanpa sebab. Baik, kalau hadis asbabul wurud. Paham? Baik.